Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati pengerusi majlis kita pada malam ini, seterusnya keseluruhan saf kepimpinan Masjid As-Salihin Kampung Gajah. Kepala Gajah. Kampung Kepala Gajah. Ha. Simpang 4, Tasik, Pulau Pinang. Para imam, para bilal, tetamu-tetamu Allah yang istimewa pada malam ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah yang selalu memberi kebaikan kepada kita dan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat berada dalam rumah Allah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah beri kita sedikit ilmu kalau tak banyak pun yang memberi guna kepada kita dalam kehidupan kita di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Khulasah Minhajul Abidin pada muka surat yang ke-4, iaitu baris yang ke-4. Kita akan baca kitab ni lebih kurang setengah jam. Kemudian kalau banyak soalan, kita akan jawab soalan lebih kurang 4 jam setengah. Boleh? Ha. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bahkan tidak kenal mereka itu akan yang mana dikatakan dunia, yang mana dikatakan akhirat. Allahu Rabbi. Dengan sebab itulah banyaknya hamba-hamba Allah yang menghadapi mereka itu kepada fasad, yakni kebinasaan, dan dalal, yakni kesesatan, dan bidah, yakni reka-rekahan yang di luar daripada syariat agama Islam. Dan mudah-mudahan saya berharap daripada Allah Taala bahawa menjadi ia Allah akan kitab ini akan penyuluh yang menerangkan hati hamba-Nya, dengan dialah, dengan Allah memberi taufik oleh Allah, dengan dia, dengan kitab memberi taufik oleh Allah Taala dengan keburuhannya. Borah ni maknanya sangat-sangat murah. Keburuhan Allah dan kemurahannya Allah Taala akan sekalian hamba-Nya yang jauh mereka itu daripada jalannya Allah yang sebenar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi mukadimah kitab Khulasah Minhajul Abidin. Ini khulasah ni maknanya ringkasan sangatlah. Kitab asalnya Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Saya mengaji dulu dengan guru saya 7 tahun kalau tak silap. Ya, Minhajul Abidin seminggu sekali. 7 tahun. Nipih je. Nampak tak? 100 muka surat lebih ya. Neh, ha, sikit. Tapi Allah tak tanya kita mengaji kitab apa. Allah tak tanya kita mengaji kitab tebal, kitab kecil. Allah tak tanya kita mengaji khatam, tak khatam. Allah tanya kita pergi belajar dak agama. Neh, ha, sikit banyak tu qadar masing-masing. Allah tak tanya kita kenapa kita mengaji tak boleh jadi ustaz. Dak. Neh, ha. Yang kita naknya kita syukur nikmat Allah. Syukur nikmat Allah ini di antaranya mari kuliah agama. Ni orang bersyukur. Neh. Ha. Kita ni tak reti banyak. Kalau syukur alhamdulillah. Apa makna syukur? Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan syukur. Neh. Syukur ini kita gunakan segala nikmat yang Allah beri untuk balas budi Allah. Ha, itu baru syukur. Nah, Allah beri mata untuk tengok Al-Quran contohnya, untuk tengok langit dan bumi supaya kita membesarkan Allah. Itu orang panggil syukur nikmat mata, bukan alhamdulillah. Alhamdulillah tu lapah bagi syukur, macam usolli dengan semayang. Semayang 13 rukun, usolli ni bukan semayang. Nah, dia usolli fardul maghribi salasa raka'atin ada alillahi ta'ala, dia pun lari. Nampak? Ha, usolli saja. Semayang tak? Ha, jadi kalau alhamdulillah saja tidak syukur lagi. Nah, ha, baik. Dia kata bahkan tidak kenal mereka itu manusia akan yang mana dikatakan akhirat. Hak mana dunia, mana akhirat tak kenal. Dunia bahasa Arab. Akhirat bahasa Arab. Nah, ha. dunia ni bukan bumi, bukan yang bulat, bumi planet, bukan bumi, bumilah. Napa? Al-ardu lain, dunia lain. Dunia ini sekarang, sekarang inilah dunia. Napa? Alam syahadah, inilah dunia. Sama ada kita duduk di bumi, duduk di planet mana pun, sekarang ni kita duduk di dalam dunia. Alam kita ni ada lima jenis perjalanan kita. Nah, kita berjalan ni daripada asal tok nyam kita turun dari syurga, kita ada lima perjalanan. Lima jenis alam kita akan lalui. Yang pertama, alam arwah. Alam roh dulu. Kita tak ada jasad lagi. Yang kedua, alam rahim. Bila adanya nenek, mak dan ayah kita berkahwin, Allah nak takdirkan hidupnya kita, maka kita hidup ke alam yang kedua, masuk roh, duduk alam kandungan. Alam yang ketiga ni sekarang ni alam dunia. Faham? Ha? Sekarang ni alam dunia. Mu duduk di bintang ke, mu duduk di planet ke, duduk di bumi ke, sekarang alam dunia. Habis dunia ni alam barzah. Yang keempat, last kali alam akhirat. Kita ada dua lagi perjalanan kita. Nampak? Last kali tu yang kita bimbang. Kerana last kali dua saja matlamat ataupun tempat balik. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu puak ke syurga, satu puak kepada neraka. Na'uzubillah. Tak ada jalan tengah, tak ada. Nak U-turn balik tak boleh. Nak UG tak boleh. Nampak? Nah, sekarang kita boleh U-turn. Nah, tadi mari sampai dekat simpang traffic light depan lah. Tak jadi lah pergi kuliah. Pergi karaoke sekali, boleh. Dia nak pilih jalan tu, boleh. Orang nak pergi karaoke pula, sampai kat depan karaoke, nak parking lah kereta. Tak jadi lah. Kona pergi kuliah pula, boleh. Atau dua-dua tak jadi, balik rumah makan nasi, boleh tak? Eh? Ha, boleh pilih. Akhirat tak boleh pilih. Fariqun fil jannah, satu kumpulan daripada bilion umat manusia masuk syurga. Wa fariqun fis sa'ir, satu kumpulan daripada berpuluh-puluh bilion umat manusia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tak boleh lari. Ha? Ha, akhirat, dunia boleh lari. Nah, kita naik motor sampai dekat apa simpang 4 tadi, tengok roadblock JPJ. Kita pun ni roadblock, kita pun berhenti situ, tak pergi boleh, tak payah pergi boleh, nak kena balik boleh, betul tak? Balik pula masuk jalan lain pula, roadblock polis 50 orang polis duduk atas jalan. Nah, kita pun masuk jalan kampung kok longkang, gede-gede, tak ada masalah, boleh lari. Kalau tak boleh lari pun boleh tipu. Nampak? Boleh tipu? Boleh buat supaya kita tidak disaman. Naik atas flyover, tengok JPJ, polis, custom, immigration. Alamak, pak ada. Nampak? Nak lari belakang, dua orang. FRU pegang belantan. Larilah tengok. Larilah tengok. Lesen tahun 84 nanti. Rotek 2001. Nampak? Nampak je nak? Boleh lagi. Nah, sampai kat dia, dia nak lesen. Kita pun bang. Allahuakbar, Allahuakbar. Jalan, jalan, jalan. Orang gila. Nampak? Akhirat, dalih. Masa ni, kena jadi molek. Kena mana dunia, mana akhirat. Dunia boleh jadi akhirat. Akhirat boleh jadi dunia. Faham? Pakai piyoh comel-comel, pakai serban comel-comel, pakai nikok comel, pakai rizak comel-comel, jubah pun comel-comel, dengan celok, dengan apa? Nak? Dengan baca fatihah pun sedap. Nak? Rokok pun lama, tapi hati riak. Allah Rabbi, itu dunia. Faham? Janggut panjang, dunia kalau riak. Pakai topi sudu, pakai baju haket, 3 ekor kuda duduk satu tekok. Pakai seluar jean efrik. Ada. Tapi ikhlas beri sumbangan kepada orang susah. Dia itu akhirat. Faham lagi? Itu dunia akhirat. Dunia boleh jadi akhirat. Akhirat boleh jadi dunia. Orang yang cerdik, akhirat ni akhirat. Dunia jadi akhirat. Orang bodoh, dunia ni dunia. Akhirat jadi dunia. Nampak? Sebab modal kita ni, modal di dunia. Mu nak senang akhirat, sekarang dalam dunia. Dalam kubur tak boleh ngaji. Ha. Bila mati, wa alaysa lil insani illa ma syaa. Allah kata, mu mati dah, mu tak boleh mengaji dah. Mu tak boleh dah nak bertasbih, mu tak boleh dah nak istighfar, mu tak boleh dah nak qada sembahyang, mu tak boleh dah nak bayar kafarah, tak boleh, mu mati dah. Masa sekarang lah kita beruntung sungguh. Kita sekarang walaupun miskin, apa kedana lebih untung daripada mayat seorang maharaja. Nah, raja kalau mati tak ada guna dah. Nah, ha, biar kenal mana akhirat, mana dunia. Tak kenal akhirat, tak kenal dunia, maka tidak akan cinta kepada akhirat. Tidak akan benci kepada dunia. Dunia ni, apa dia hakikat dia? Tidak ada orang yang paling tepat, mereka yang mencipta dunia itu sendiri. Faham? Macam budak-budak buka bengkel motor dalam kampung kan, bengkel motor nak bagi pederai exhaust apa semua. Dia lebih kenal motor Yamaha ke dengan syarikat Yamaha di Jepun? Mana lebih kenal? Tukang buat motor lebih kenal. Maka yang paling kenal hakikat dunia, orang yang mencipta dunia. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam Quran, "Famal hayatud dunya illa mataul ghurur." Mu nak tahu benda dah hakikat dunia? Dunia ini penipu besar. Harta benda yang menipu diri kita. Itulah hakikat dunia. Siapa kata? Allah kata. Dalik, ramai mana kena tipu. Cari ke dunia. Daripada umur 9-20 tahun dapat kerja, makan gaji, start himpun cari dunia. Umur 55-60, pencen barulah dapat harta. Sebiji rumah, harga RM150,000 siap. Sebiji kereta, wajah. Faham? Lama mana cari? Daripada umur 20 sampai 60. 40 tahun cari dunia. Lelah sampai tak ada pergi kuliah. Faham? Cari dunia 40 tahun. Lama mana boleh duduk? Kena molek sehari saja boleh duduk. Balik awal. Meninggal dunia. Tipu tu. Sebab tu dia kata, gurur. Penipu haid. Patut mu cari dunia lelah 40 tahun. Kurang-kurang boleh duduk 40 tahun. Tak, cari lelah, cari ke dia 40 tahun, boleh duduk 4 tahun. Boleh duduk 4 hari. Jemputlah, dia pergi kat masjid pasal hari Jumaat depan ni nak naik rumah. Nak, genap umur 60 boleh buat rumah. Jadi jemputlah Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, JKK semua. Mainlah rumah saya, baru nak naik rumah, baru siap ni 40 tahun Tok Imam tau. Rimpun duit Tok cari. Mainlah ni, kita nak buat salat hajat sikit lah. Majlis kesyukuran. Nampak? Ha? Majlis naik rumah orang panggil. Hari Jumaat pun orang pergi naik ramai-ramai rumah dia. Dia turun rumah dalam keranda. Betul tak? 40 tahun cari. Sampai tak kenal sifat 20. Sampai tak kenal sifat Nabi. Sampai tak boleh nak beza hukum syarak, wada'i, taklif. Sampai tak kenal benda makna hadis hasan, hadis sahih. 40 tahun cari dunia. Ha? Kena tipu tu. Kemudian pula tak boleh bawa. Mati tak boleh bawa. Patutnya dah cari boleh bawa. Masa nak mandi makapan, nak mandi tu, mayat tu. Nak. Cincin bukan belian 24 juta. Cincin besi je. Kan? Tok Imam kata ni kena cabut ni. Tak boleh tak cabut. Bini si mati kata amboi, takkan cincin besi cabut juga. Dia sayang kurus cincin besi tu. Bukan beli kat kedai tu. Tu wasir tu. Mana? Hak skru motor dia sendiri. Mana? Tapi sayang sungguh. Skru tak skru tak ada. Kalau ketat, dalam bab jenazah kata, kena letak minyak. Cabut juga. Faham? Kerana ini dunia. Patut bagilah peluang satu bentuk cincin. Untuk dia berjumpa dengan muka nangkir. Kosong sangat tangan. Nah, satu. Mata harta kita, gurur yang menipu kita. Oh sayang sungguh kereta Viva. Oh baru boleh beli Viva. Bukan barang-barang brand Viva, bukan barang-barang Viva. Untuk golongan bangsawan, Viva Elite. Elite ni untuk golongan bangsawan. Betul tak? Ha. 3 bulan beli kereta tak buang plastik. Pasal apa? Booking 4 bulan. Nampak? Ni. Ha. 3 bulan tu tak buang lagi plastik. Balik tu sampai depan rumah. Tak naik terus atas rumah. Bini kata, abang naik lah. Sampai dah tak apa, naik tu. Nak tengok kereta. Oh. Keliling tengok kereta. Sayang semua. Nak? Lak ring ni. Ring ni pagi-pagi lak. Tiup. Oh sayang kau. Malam, ubat nyamuk. Nak balik KL, naik tengah naik sampai Taiping, bunyi klek-klek-klek, anak jilat aiskrim, berhenti kereta. Emergency break. Turun, makan kat luar. Takut menitik. Ini elit punya Viva. Tapi bila mati, tak boleh bawa. Anak kunci pun tak boleh. Ha. Bini si mati kata, Tok Imam, ni nak habak nak kereta ni, dia sungguh sayang sungguh Viva ni. Jadi boleh tak nak bawa, nak tanam dengan dia? Kita gali luas sikit lah. Tak boleh. Tok Imam kata, tak boleh. Tak baik buat lagu tu. Ni harta dunia untuk orang yang masih hidup. Ha, lagu tu kah kalau tak apalah, tak boleh kereta, steering saja boleh tak? Steering, rim pun tak apa dah. Tanam dekat mayat tak boleh. Ha, itulah. Kita leloh cari ke dia. Nak cari ke dunia, turun pagi balik petang cari duit. Turun pagi balik petang sampai jahil ilmu akhirat. Ilmu fiqah jahil. Ilmu akidah jahil. Tafsir jahil. Hadis nahwu balaghah balik awal. Betul tak? Kita ditipu oleh mencari dunia. Ni dia kenal dunia. Siapa kenal dunia, dia akan benci dunia. Siapa kenal Allah, dia sayang Allah. Siapa kena akhirat, dia cinta akhirat. Nah, kenapa kita kejar dunia? Kerana kita tak kenal. Kenapa kita tinggal akhirat? Kerana kita tak kenal. Tak kenal, maka tak cinta. Abang tua kata, ha. Tua dah umur 60. Tanya dia, rukun tayamum berapa perkara? Tak boleh jawab. Pakcik, boleh ada satu soalan? Boleh tanya. Pakcik 60 dah. InsyaAllah pakcik boleh jawab semua. Pakcik boleh tahu tak? Rukun tayamum. Alamak. Itu pakcik tak ada belajar. Tak boleh. Kenapa? Tanya seorang lagi. Pakcik umur berapa pakcik? Pakcik 78. Tahun ni 78. Berapa kali haji? Wih. Haji 8 kali. 5 kali kapal terbang, 3 kali jet ski. Apa arti istinja? Keluar air mani, tak boleh jawab. Faham? Jahilnya kita. Sampai masa haji, pergi haji, sampai masa korban, kerja lembu. Nampak? Tapi air mustakman tak reti nak beza dengan air mutlak. Apa makna istijmar, apa makna istinja, tak reti. Nah. Itulah kita. Kenapa? Kita ditipu oleh dunia. Nah. Allah kata, walakinna asaran nasi liya'lamun al-zahira minal hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Nampak? Dan majoriti umat manusia, mereka ini tidak cakna ataupun lalai daripada kehidupan akhirat. Mereka hanya pandai dalam bab dunia masing-masing. Bab akhirat fail. Itu ayat Quran. Komputer dia boleh pasang sebiji-sebiji. Beli skru, beli casing, beli motherboard, fatherboard, grandmotherboard. Pasang sendiri boleh siap. Keluar window. Oh pandai. Faham? Tapi tanya apa makna hadis mutawatir? Balik awal. Lari tu. Tak usah tanya ni orang kampung. No, tunggu dekat convocation. Pergilah universiti mana pun. Time convocation. Masa dapat segulung ijazah tu dapat rebank. Time dia pakai topi biskut jagung ada bulu. Ha. Pian lambung topi. Hebat. Mok ni siapa? Menangis tengok hebatnya anak dia. Majlis convocation. Dapat ijazah. Allah hebat. Lepas tu tunggu dia beratur nak keluar. Tanya. Diploma ke degree? Degree lah. Tengok orang lah. Tak main lah diploma. Diploma. Nampak tak? Nek? Tanya. Nabi ni lahir kat mana? Mesir lah. Ya? Tak pernah lagi. Lahir kat Mesir. Kepala otak kan? Betul, tu degree. Mu tanya profesor tak boleh jawab. Faham? Dia rendah sekali UPSR, PMR. Lepas tu HVM. Tinggi sikit diploma, akademik. Tinggi lagi apa benda ni, degree. Nah, tinggi lagi apa benda master. Lepas tu PhD. PhD bukan boleh jadi profesor. Nah, dia kena menjawab jawatan tu, akhirnya dapat daripada apa benda ni, timbalan profesor kepada profesor tinggi sekali. Eh? Tak ada lagi bapak profesor, tak ada. Profesor tinggi sekali. Nak? Ha, terus tanya yang tu, yang kombo. Tanya profesor. Nampak tak? Tanya profesor. Nek. Ha. Apakah syarat sah istinja? Berapa perkara rukun istinja? Bersih, najis, kemaluan depan, kemaluan belakang. Berapa perkara? Profesor lari terus. Ni contoh kita ditipu oleh dunia. Terus kata orang kampung. Faham? Tinggi sekali dah bidang akademik. Jahil dalam bab akhirat. Jahil bab dunia, tak reti dunia. Kemungkinan susah di dalam dunia. Jahil akhirat, susah akhirat. Kita tak wajib hak fardu kifayah. Fardu ain je ramah dah tak lepas. Ha. Dunia tipu kita. Tinggal hafiz. Nah, dimandikan dalam keadaan naked. Padahal dia kaya. Nah, dan dimandikan dengan air kosong. Air kosong. Itulah dunia menipu. Padahal rumah dia ada kolam renang. Dia Tan Sri. Nama dia yang keempat terkaya di Malaysia. Duit ada 20 bilion. Nombor empat paling kaya di Malaysia. Meninggal dunia mandi dengan air kosong. Masa nak minta sambung paip tu, tukang mandi kata, Datin Sri, mana paip ni nak sambung kat mana? Nak mandi, nak mayat, nak mandikan Tan Sri ni? Ah, nak mandi dengan ayat paip? Jangan. Sebab dia orang kaya. Dia ada 4 bilion. Mandi dengan air sebab apa? Itulah. Dia menipu kita. Nak balik awal, air paip juga kesudahannya. Air untuk ambil wuduk. Nah, ha. Jadi carilah dunia sampai jangan sampai kena tipu. Tanda kena tipu, terlupa akhirat. Kaya tidak salah. Tak ada orang masuk neraka sebab kaya. Tak ada. Tak ada. Tak ada orang masuk neraka sebab banyak duit. Tak ada. Duit pun tak masuk neraka. Kereta Lamborghini tak masuk neraka. Tuan kereta masuk neraka. Nampak tak? Dunia tidak jahat, manusia yang jahat. Faham? Kena tipu, hati-hati. Dunia tak salah. Nak kaya, silakan. Nabi puji orang kaya kerana boleh bantu orang miskin. Faham? Tapi jangan sampai miskin akhirat. Nampak? Ha, jangan sampai miskin akhirat. Kita ni setengah daripada orang yang miskin akhirat. Dalil bab agama kita jahil. Nak? Ni kita seorang yang mari kuliah malam ni. Adik-beradik berapa orang? 8 orang. Seorang yang mari kuliah. 7 lagi mana? 7 lagi dengan dunia masing-masing. Nampak? Pak menakan tak suka mari kuliah. Sepupu semua tak minat kuliah. Minat cari makan, cari duit. Lalu kalau kerajaan Mesir ke apa, hantar satu kapal ke Pulau Pinang yang boleh muat 3,000 orang, kapal besar. Jadi yang boleh naik kapal tu ulama-ulama saja. Berapa orang naik kapal? Untuk pergi melawat Mesir. Naik 2-3 orang. Nampak? Eh? Tak payah hantar fiber je. Hak enjin 30 kuda muat dah 3 orang yang boleh muat. Tapi kalau dia hantar kapal ke Pulau Pinang untuk muat orang jahil yang tidak ulama, tak muat kapal. Tenggelam terus kapal. Tambah 15 lagi Titanic tenggelam juga. Ramai orang jahil. Ni alhamdulillah boleh hadir kuliah, tanda Allah sayang kita. Kalau Allah tak sayang kita masa ni, duduk mana? No, duduk kedai kopi. Kalau Allah benci kita sekarang ni, kita duduk mana? No, macam adik-beradik kita, duduk ngadap televisyen tu, baca berita, kepala otak. Faham? Siang malam dengan TV tu. Lepas tu mati macam tanam tikus mampus. Ha. Muntangkat tikus malam ni sekok hak besar ni. Tikus tu satu soalan. Akidah Ahli Sunnah Wal Jemaah ni apa dia? Tikus tak boleh jawab. Nampak tak? Jadi kalau adik-beradik kita tak boleh jawab, anak-beranak tikus. Tikus kena tanya tak kalau mati? Tak. Kita kena tanya. Wama i'tiqaduka. Ini hadis sahih. Apakah i'tiqad kamu? Yang akidah hadis sunnah wal jamaah. Dan kalau tak belajar, nak jawab dia. Faham? Nak pakai bayar duit? Tak boleh. Tu pakai duit. Tu tak pakai Fatihah. Sampai kat tu tengok smart tag tak berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ting. Buka. Ah, boleh tahan kira. Nampak? Tak pakai tu dunia. Nak duit. Akhirat kat lagi. Tak pakai duit. Nah. Kalau kena pakai duit, akhirat raja masuk syurga lah. Ha, menteri banyak duit masuk syurga ha. Kita cak ayam masuk neraka ha. Duit kurang kena GST ha. Jadi sebab itulah banyak hamba Allah menghadapi mereka itu kepada fasad, iaitu binasa. Ramai orang binasa. Di antara tanda binasa bukanlah hancur lebur tubuh badannya. Nampak? Tidak jadi tiga golongan binasa. Kata Abu Darda, kun alima au muta'allima au mustami'a wala takuni rabi' fatahlik. Kamu kena jadi tiga golongan. Jadi tok guru atau jadi murid yang belanji dengan guru atau jadi orang yang datang mendengar ilmu macam kita malam ni. Mustami' duduk di luar tepi lokang. Tak apa dah. Golongan ketiga, mustami' wala takuni rabi'. Jangan jadi golongan yang keempat. Guru pun tidak, murid pun tidak, mari dengar pun tidak. Duduk bersukaria dengan anak bini dia. Faham? Fatahlik. Kamu akan binasa. Ni binasa dah. Adik-adik kita, sepupu kita, mak nakang kita, anak dua pupu kita, birah kita, yang tidak suka kepada majlis ilmu, sudah binasa sekarang. Fatahlik. Kamu sudah binasa. Ini sahabat Nabi. Nampak? Ha. Bukan geng Facebook macam tu. Nampak? Kalau tu boleh lagi kita konar. Sahabat Nabi. Pasal apa tak mau main sini? Tak mau kuliah? Tapi kalau ilmu dunia, tinggal anak bini belajar. Betul tak? Tinggal ayah, tinggal tok, tinggal tok nyang, tinggal anak Melaka. Nah, 4 tahun di perantauan cari ilmu dunia. Nak cemerlang, gemilang dan terbilang. Mak mati ada, tak dan balik. Exam. Mak yang melahirkan dia cari ilmu. Nah. Tapi ilmu akhirat sebelah rumah masjid dak mari. Pasal apa? Pasal dia sial daripada azali. Inna syaqiya la syaqiya fil azal. Sesungguhnya kecelakaan itu kerana celaka dirinya daripada azali. Ha. Anak yang sejuk mak mengandung, perut mak mengandung bukan anak yang duit banyak. Ha. Anak yang sejuk perut mak mengandung, anak yang sentiasa dapat menunaikan ketaatan kepada Allah. Ni anak yang bertuah. Faham? Ni malam ni ramai mari ni berkat. Berkat siapa? Berkat ustaz kan. Berkat ibu bapa masing-masing melahirkan anak yang mengimarahkan rumah Allah. Betul tak? Ha? Berkat ibu bapa masing-masing kan. Nah? Anak dia tak macam anak orang lain. Anak orang lain duduk tepi jalan maghrib. Anak dia boleh mari ke rumah Allah. Berkat ibu bapa. Nah, ni tak bersukaria. Siang cari duit. Malam duduk happy dengan anak bini. Golongan ni, golongan ahli neraka. Wa amma man utiya kitabahu wara al-zahri. Fasaw fayadau subura wa yasla sa'ira. Dan ada pun golongan yang mendapat suratan amalan di padang mahsyar daripada pihak belakang. Golongan ini akan berkata, celaka kami pada hari ini. Binasa aku pada hari ini. Wayasla sa'ira, akan masuk dibakar di dalam api neraka. Golongan mana ni? Allah sambung ayat, innahu kana fi ahlihi masura. Golongan ini yang dulu hidup di dalam dunia hanya duduk bersukaria dengan anak isterinya. Ha, orang mengajar tauhid pun tak leh mari, mengajar fiqh tak leh mari, mengajar hadis pun dia sibuk, mengajar akidah pun dia tak ada masa nak mari. Faham? Ni innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia kana adalah dia dulu dalam dunia bi ahlihi, dengan anak isterinya masrura, berhappy, bergembira. Nampak? Siapa lupa majlis ilmu, lupa solat, tak kenal imam masjid, tak kenal ustaz mana mengajar malam ni dekat rumah dia. Kadang-kadang nama Tok Bilal pun dia tak kenal. Laki tanya, eh nama apa Tok Bilal kat rumah kita tu, nama apa? Bini dia kata Haji Osman. Ha, orang kata meninggal lah tadi, langgar lima lembik. Siapa tak kenal nama Bilal sebelah rumah dia? Nak hebat tu. Ha. Nak minyak bom ni. Dan dolal, yakni kesesatan. Tak perlu nak beza dunia dengan akhirat, jadi sesat. Tak nak sesat, mungkin ada dua benda. Mungkin dia pegang betul-betul. Kerana Nabi kata, bukan ustaz kata, ustaz kata kita boleh konang. Nabi kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggal mun dua benda. Aku wafat dah. Aku di alam barzah. Mu hidup lagi. Mak akan datang. Amrain ni aku tinggal. Lan tadillu. Kamu pasti tidak akan sesat selama-lamanya. Ma tamassaktum bihima, selama kamu pegang dua ini. Kitab Allah wa sunnata nabi au kama qala. Al-Quran dan sunnah. Nak pegang lagu mana? Hadir pengajian ulama-ulama, tok-tok guru, mereka ni menerangkan Quran dan hadis. Kuliah akidah, Quran hadis dia terang. Kuliah tasawuf, Quran hadis juga dia pegang dalam bab tasawuf. Kuliah fiqh, Quran hadis menerangkan hukum hakam. Nampak? Dan kita pegang, barulah tidak sesat. Nah, sebab Islam atas sekali. Masyitah, sayang agama, terjun dalam air panas. Masyitah dengan ta, bukan dengan ta. Nampak? Kita bukan sayang agama, sayang dunia. Sanggup bekerja dapat 800 bulan dengan syarat tak tutup aurat. Oi, kerja. Ha. Tokek kata tak boleh pakai lengan panjang, kena lengan pendek sini. Lengan pendek muslimat. Ada yang tepat kena pakai skirt. Tolak. Pakai 1,500 sebulan. Agama tolak tepi. Duit nombor satu menjadi berhala umat Muhammad. Lepas tu mati, tokek mu nak tolong. Dengan tokek-tokek kena bakar. Ha. Kita hidup dunia kejap air yang lama. Lepas daripada sekarang. Dalam kandungan, ada orang 8 bulan, ada 9 bulan, ada setahun. Lepas alam kandungan, dunia lebih lama. Lepas dunia, barzah lebih lama. Lepas barzah, akhirat paling lama. Alam barzah lama. Ni orang yang mati pada zaman Jepun. Tahun 40 itu, tembok di Jepun. Sudah 70 tahun di alam barzah. Padahal masih dia kena tembok, 15 tahun umur dia. Nah. Pada zaman itu, Melaka diserang, Alfonso di Albuquerque meja snooker. Ha, ha. Sudah 600 tahun, sudah ada di alam barzah. Tidak. Padahal masih dia mati zaman Portugis itu, umur dia baru 40 tahun. Sudah 600 tahun di alam barzah. Zaman Fir'aun sudah 5,500 tahun di alam barzah. Pada zaman Nabi Musa, umurnya 20 tahun sahaja. Nah, hidup kita kejap je. Hak kita memang hak lepas ni. Nah, kita duduk susah dunia tak ada. Duduk bimbang akhirat tak ada. Anak kita tak lulus SPM, menangis mak. Anak tak boleh baca Quran, tak menangis. Itu kata kena tipu dengan dunia. Nah, kita nak balik ke akhirat. Akhirat kita akan dibicarakan. Bukan oleh Mahkamah Sibil Pulau Pinang. Mahkamah Rabbul Jalil. Nah, kalau Mahkamah Dunia, kita boleh konar hari. Nah, boleh tipu. Nah, hakim-hakim coklat hat. Boleh tipu lagi, usung lembek gitu gini tunjuk air mani lah pun. Itu dunia, akhirat tak main lagu tu. Al-yaw manaktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah berabi dalam surah Yasin. Pada hari itu mulut kami bang tak boleh cakap. Kami jadikan tangan berkata-kata. Faham? Akan tangan menjadi saksi utama dalam kes jenayah yang kita buat dalam kehidupan dunia. Ustaz, kalau mulut boleh cakap, kita percayalah. Ni tangan mana boleh cakap? Ha, ada orang ditanya lagi tu. Kita tanya balik, hang di rumah ni, hang dah dengar tak VCD? Adalah VCD. Kita tak main lagi sini VCD. DVD, Ustaz. Kita canggih. Nampak? Ha. DVD tu, macam mana boleh cakap? Tu plastik. Mana hebat ciptaan sekeping DVD itu dengan tangan? Hebat tangan lagi. Pak, tangan hebat. Yang kita nampak jari dia tak ada tandingan. Kalau kita alat-alat player benda lain. Screwdriver tugas lain. Pengepit tugas lain. Tukul tugas lain. Banyak tugas. Kena beli suku-suku. Allah bagi kita satu tangan. Semua ada. Pengepit ada. Tukul ada. Nampak ada. Ha. Sodek pun ada. Nah, nah. Bukan kata orang biasa, tu imam pun kena. Tahu tak? Ha, tu kelebihan tangan. Nak banding. Allahu Rabbi. Neh. Ha. Dah macam mana? Tangan kita pun kita tak nak syukur dah. Jari kita tak ada tandingan. Macam mana kita nak lawan Allah Taala? Kita rasa kita hebat. Ni Tuhan buat jari kelingking ni. Setiap jari kelingking manusia untuk korek telinga. Mu masuklah lagu mana kuat tidak akan kena gegendang. Melainkan kelingking orang lain. Telinga dia besar. Terkelingking jari kita sendiri, saiz dia tidak akan telus kena gegendang. Faham? Mu tekan Nabi kuat tak kena gegendang. Ini tugas dia. Nampak? Jari manis pakai cincin. Manis nampak? Ha? Jari tengah ni. Jari tengah. Jari hantu. Basuh berak. Buka kitab. Dia kata sunat mengangkat jari tengah ke atas dan dihimpunkan jari lain di bawah ketika istinja. Senang tanggal najis. Kita gini. So, faham tak? Menelah habis. Nampak tak? Suruh mengaji, tak nak mengaji. Habis ulama ajar, tak tak? Jari ni tunjuk. Tu, tu, tu, tunjuk. Angkat tahiyat ni, jari tunjuk. Faham ni? Oh, tu kacang ibu tangan. Faham? Tu, tu. Ah, jadi tunjuk dengan hak ni. Kelebihan banyak lagi tapi contoh. Hak ni ni bring. Ha, ambil. Dan bidah rekaan-rekaan dari luar daripada syariat agama mereka itu iaitu bidah syariah. Bidah yang kecil, bidah ada bidah hasanah, ada bidah yang khabisah. Bidah dalalah. Ha. Ha. Bida'ah hasanah macam sekarang. Kita mengajar pakai mikrofon. Ini bida'ah ni tak ada zaman Nabi. Tapi dia elok. Teruskan. Faham? Dulu tak ada kitab-kitab agama zaman Nabi. Orang buat kitab. Maka buat kitab. Itu bida'ah hasanah. Faham? Eh? Dulu masjid tak ada kipah. Sekarang ada kipah. Untuk menyejukkan orang ramai. Maka dia bida'ah. Tak ada zaman Nabi pakai kipah. Maka bid'ah ini ada tak larangan, ada kekejian, tak ada. Ada maslahat, maka jadilah bid'ah ini hasanah. Faham? Ha, tapi jangan ya menyesatkan. Bid'ah yang menyesatkan banyak dalam negara, dalam rumah, dalam perkahwinan dan sebagainya. Nah, dalam negara tidak mempraktikkan Al-Quran dan hadis sebagai dustur undang-undang dalam perlembagaan. Bid'ah yang sangat sesat. Faham? Kita ni bukan politik. Kita tak pandai politik tapi nak raya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Mana-mana mereka yang Allah beri dia kuasa menjadi pemerintah tetapi dia tidak berhukum dengan hukum yang turun daripada Al-Quran dan hadis, maka merekalah golongan yang zalim. Kita tak boleh tuduh, Allah yang kata. Faham? Itu contoh dalam pemerintahan. Maksud kita serulah kerajaan yang ada sekarang. Datuk Seri Najib dan pimpinan-pimpinan kabinetnya, kembalilah ke pangkal jalan dalam bab memerintah, balik kepada Al-Quran dan hadis. Jangan marah pula nak pesan. Nak, ha, ni marah pesan pun marah juga. Nak, ha. Keluar dua kali TV tak boleh keluar terus. Nampak tak? Eh, baru buat telur penyu tak boleh keluar dah. Neh. Ha. Tak apalah tak keluar pun. Neh. Tapi masuk TV juga. Sebab orang beli saya punya CD, masuk dekat jet, keluar kot TV. Bukan keluar kot mesinnya. Nampak? Betul tak? Ha? Itu contoh bid'ah dalam pemerintahan. Nak dibina kasino, hilang-hilang arak, benda ni memang jelas mungkar dengan ijma ulama, bid'ah yang sangat sesat. Oleh kerana memberi keuntungan dari segi cukai, dia dipertahankan. 1500 tahun dah turun ayat innamal khamru wal maisir al ayat rijsun min amali syaitan. Perkara ni perkara keji, arak judi ni keji, amalan syaitan. Tapi 1500 tahun dulu sahabat sudah berhenti, kita masih lagi meneruskan. Kenapa? Kerana dunia. Tolak memberi keuntungan kepada negara. Jangan marah, tazkirah. Nah, takkan tazkirah marah. Nah, ha. Patut minggu depan kuliah di camp polis hutan, komando Bat 69. Nah. Tiga surat dah dihantar baru kita terima. Dua hari lepas dibatalkan oleh tangan raib. Komando pun takut tangan raib. No. Komando pun takut lagi. Macam mana kita nak harap kat dia? Nah. Ha. Ini sekarang di Johor pula di Keluang ada masalah. Kemungkinan dewan Cina tu pun akan di-ban, di-block juga. Ha? Ha. Tak apalah, kita buatlah tepi jalan dalam longkang pun tak ada masalah. Dah? Ha. Orang yang block, orang yang sekat, Allah sebutlah orang yang paling zalim di atas muka bumi. Nampak? Ha, waman azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuh. Allah kata siapa lagi yang lebih zalim daripada golongan yang nak menyekat daripada diimarahkan rumah-rumah Allah. Ha, inilah golongan zalim. Golongan ahli bid'ah. Nah, golongan zalim ni bukan dia saja masuk neraka, orang yang sokong dia masuk neraka kau. Tak kira lah, bukan bab politik ni. Orang sokong orang zalim masuk neraka. Walaupun orang zalim tu aba'ahum aw abna'ahum. Allah kata. Orang sokong dia. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu berani hati kamu menyebelahi orang zalim. Bukan tangan. Hati tamirul qalbu. Hati cenderung kepada orang zalim. Masuk neraka. Tu orang yang sokong orang zalim. Orang zalim, okey lah. Orang zalim, ayat lain. Inna a'tadna lizzalimina nara. Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang zalim api neraka di akhirat nanti. Api neraka macam goreng ikan kan? Tak. Goreng ikan tak panas mana. Ikan kot bawah. Api kot bawah ya. Fa orang zalim ni ahatabihim surah dikoha. Api dia bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang. Masak seliling. Betul tak? Ha. Jadi kalau pergi pasar malam tengok ayam pusing, teringat ni orang zalim akhirat nanti. Nampak? Hak lain Allah kata masuk neraka, masuk neraka. Hak orang zalim Allah cerita pula, bukan saja masuk neraka. Ahata bihim surah dikuha. Mereka masuk neraka, api dia nanti atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Nampak? Masak habis. Masak lili. Ha. Kita tiung tangan orang zalim. Tak masuk. Buah plastik. Nampak? Tiung tangan orang zalim. Baik mu tiung. Cari lembu. Minta maaf. Ni kan cerita politik. Tak kira siapa-siapa pun. Kalau anak beranak kita zalim, tak boleh sokong. Betul tak? Kalau bini kita zalim pun salah dia, tak boleh sokong. Bini kita berbalah dengan jiran. Sebab bini kita mulut jahat. Duk tuduh jiran, lalai berbalah. Jangan masuk belah bini kita. Faham? Kalau kita masuk belah bini kita, kita zalim. Ini bukan cerita kerajaan saja. Faham? Ha. Dan mudah-mudahan saya berharap daripada Allah SWT, bahawa menjadi ia Allah akan kitab ini, ringkasan ini akan penyuluh yang menerangkan hati hamba-hambanya. Allah Rabbi. Sebab itulah kita naik RZ, ada lampu tak? Motor EH5 ada lampu tak? Ha. Ustaz naik kereta apa Ustaz? Ha? Volkswagen. Ha, ada lampu tak? Lampu dia ada? Tak ada. Awak pakai motor kereta? Motor. Motor apa? X5. Lampu ada. Lampu dia belakang depan. Lampu letak depan. Tujuan tempat letak lampu tu kalau malam untuk apa? Siang tak ada guna, malam. Malam untuk kita buka suluh tempat yang kita tak nampak. Faham? Al-Quran dan hadis ni lah lampu hidup kita. Kereta kita ada lampu, motor ada lampu, basikal ada lampu. Hidup kita ada lampu juga. Quran dan hadis. Tetapi kita letak belakang. Bila letak belakang, accident. Lampu ada, Quran hadis. Duduk belakang, jalan ke depan. Ha. Balik ke gigi, ambil lampu tu, EX5, letak belakang, kat seat belakang. Suluh ke belakang, jalan ke depan. Bawa 80. Itulah bandingan orang yang ada lampu. Hidupnya sebagai orang Muslim. Tetapi lampu dia tidak diletak di depan, ditinggalkan di belakang. Nampak? Sekarang aksiden dah. Tapi tak nampak macam aksiden motor jatuh ke kolam. Sesat dalam terang. Tak boleh nak beza mana orang baik, mana orang jahat. Tak boleh nak beza mana orang alim dengan orang jahil. Nampak? Tak boleh nak beza dah ni. Pasal apa? Lampu tak belakang. Nampak? Oh, highway. Highway apa? No, rumah orang. Tergolek dalam katil orang. Faham? Ha, pasal apa? Lampu tak ada. Dan dengan dia, dengan kitab ini memberi taufik oleh Allah Ta'ala dengan keborohannya. Boroh ni maknanya Allah ni sangat-sangat suka beri pada hamba ni walaupun kita tak minta. Ni hari ni kita hidup ni, semalam ada tak kita berdoa, ya Allah aku nak hidup lagi esok? Ada tak? Tak ada. Tapi hari ni kita hidup lah. Allah sifat boroh dia panggil. Nampak? Sangat suka memberi. Hari ni kita kena tak sakit jantung? Dah, ada tak semalam kita doa, ya Allah janganlah kenakan aku esok sakit jantung? Tak ada. Hari ni tak kena. Allah boroh. Nah, ini sifat boroh. Dan kemurahannya Allah Ta'ala akan sekalian hamba-Nya yang jauh melaki itu hamba daripada jalannya yang sebenar. Hamba-hamba Allah yang sesat pun Allah beri juga. Waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang bersifat dengan Rahman. Rahman ni al-mun'imu bijala'ilin ni'am ataupun ar-rahmanu fid dunya, yang sangat murah di dalam dunia. Penyembah berhala, berhalakah yang beri rezeki atau Allah beri rezeki? Allah beri rezeki. No, duk judi dalam kasino beti hala tu, makan kenyang siang malam, Allah bagi ke orang lain bagi? Allah juga bagi. No, komunis Rusia, komunis China, tak beriman. Agama dia kata tak ada. Candu masyarakat. The God is dead. Tuhan ni matilah. Tapi tetap aman, damai. Tuhan beri kesenangan. Allah juga beri dengan sifat Rahman. Faham? Ha. Banyak tak beri kat kita tak? Ni boleh menapah ni. Boleh menapah. Kita tak syukur pasal kita tak sedar. Pasal kita tak sedar, padahal boleh menapah. Tengok orang tak boleh menapah, ha? Dia hospital. Faham? Macam nak mati, bertepik melolong. Tak boleh menapah. Sesak dada, sesak nafah. Kita boleh menapah. Mana syukur kita? Membalik ke gigi, ambil baldi, besen, letak air penuh. Lepas tu selam muka, 5 minit. Jangan angkat. Barulah tahu angkat, baru tahu nikmat boleh bernafas. Betul tak? Ha. Balik lagi buah air penuh, selam muka dalam baldi 5 minit. Tak boleh 5 minit, 3 minit. Dalam air. Angkat. Tak mati lagi. Barulah tahu nikmat yang boleh bernafas. Setiap nafas satu nikmat. Sedut satu nikmat. Lepas nafas satu nikmat. Sedut pula 3 nikmat dah dapat. Bila lagi nak balas budi Allah? Kita setengahnya bernafas dengan udara milik Allah tapi hidup menentang ajaran Islam. Nak menjatuhkan alim ulama yang menerangkan agama kepada umat. Nampak? Bernafas bukan hak tok dia punya udara. Faham? Bumi kita berjalan atas bumi Allah. Langit milik Allah, bukan milik Kementerian Pertahanan. Bumi bukan hak jabat tanah, hak Allah Taala. Hadza ardhu milkun lillah, ini bumi milik Allah. Faham? Ha. Ikan yang kita makan, pernah tak kita tangkap satu ikan, ikan apa? Ikan kembung, ikan temenung ke? Ada tulis kat ekor, milik Kerajaan Malaysia. Alah. Bila tidak ada made in, maka made in Allah. Makhluk ciptaan Allah. Nah, bila lagi kita nak balas budi Allah? Faham? Allah bagi macam-macam dah. Nah. Dia kata amin ya rabbal alamin, dan saya harap daripada Allah Taala bahawa menjadikan banyak daripada hamba-Nya akan seumpama mu'alif kitab ini. Ha, ni doa daripada pengarang. Mudah-mudahan Allah jadikan hamba-Nya seumpama mu'alif kitab ini. Biar jadi orang yang kenal agama, kenal akhirat, kenal dunia. Faham? Kita nak selamat akhirat, kena dalam dunia cari keselamatan. Nak selamat dunia, kena dalam dunia juga. Nak senang dunia, kena ada piti, duit dunia. Nak senang akhirat pun, cari duit akhirat dalam dunia juga. Inilah satu tempat untuk kebahagiaan darain. Dua negeri. Negeri sekarang, negeri akhirat. Allah tak malu kita kalau kita ramai anak. Allah tak malu kita kalau pangkat besar. Faham? Kena melihat orang pun tak malu kalau kita pangkat besar. Nak? Ha. Kita nak masuk dengan sebab pangkat tak boleh. Syurga Allah. Nak masuk dengan sebab bangsa tak boleh. Ramah beratur nak masuk syurga. Malaikat kata amal pun ni ramah sangat nak masuk syurga. Oh pasal kami Melayu. Hei! Tak boleh masuk pasal Melayu. Pasal Arab tak boleh. Nak masuk atas nama Bangla tak boleh. Atas nama mamak nak masuk syurga tak boleh. Mesti ada dua tiket. Innal ladzina amanu wa amilu salihat. Dua tiket ini bangsa apa sekalipun, hitam, negro sekalipun, masuk syurga. Dalil Allah cerita dalam Isra Mikraj, Nabi dengar seorang ahli syurga berjalan-jalan dalam syurga. Nabi kata, aku macam pernah dengar berjalan lagu ni. Kata Jibril, mana pula mu tak kenal sahabatmu Bila Ibn Rabah berjalan-jalan dalam syurga. Allah buat contoh ahli syurga Bila Ibn Rabah. Kita tak suka orang kulit hitam. Bodoh semua. Ha, kalau dapat cucu putih seorang, hitam seorang. Hmm, cucu putih aduk dalam raga motor pusing kampung. Tok Ki bawa tuan. Tang-tang. Nampak? Ha. Cucu putih rambut merah-perang sikit. Ho, bawa dalam raga motor. Siapa ni? Cucu hamba lah ni aduk KL ni. Nampak? Ha, nak KL ni. Orang KL. Pasal putih. Hak cucu hitam. Nu, tinggal kat esok. Oh. Nak panjat motor. Nampak? Ha, dah. Nabi cerita, Allah buat contoh ahli syurga Bila Ibn Rabah. Kulit hitam legam, rambut macam takar anggur, mata bulat, lubang hidung kembang, bibir tebal, belakang penuh dengan paruh. Masa dia awal-awal Islam. Allah tak buat contoh ahli syurga agung. Allah tak buat contoh ahli syurga menteri. Allah tak buat contoh dalam syurga sultan. Betul tak? Allah tak buat contoh dalam syurga Tok Syed. Allah tak buat contoh dalam syurga orang kaya. Buat contoh orang yang sangat hina. Hinanya Bila Ibn Rabah. Kalau dia minta, mari masuk merisik anak dara kita. Kita kerja dengan batang penyapu. Sebab hitam sangat. Habsyi. Habsyi dengan orang India ni. Kalau dia duduk dua orang, orang ingat orang India ni Sweden. Nampak? Hitam sangat Habsyi. Kalau orang pergi Mekah, dia akan tengok orang Habsyi. Faham? Memang hitam sungguh. Nah, tak bolehlah banding. Negro cerah lagi. Habsyi paling hitam. Nampak? Itulah contoh orang yang bodoh pandangan manusia, ahli syurga. Dia masuk syurga sebab innal ladina amanu wa amilus solihah. Ha. Ha. Adamahullahu ala fadlihi wa karamihi wa mannihi. Mudah-mudahan Allah mengekalkan atasnya akan kelebihan Allah dan kemuliaan Allah dan akan nikmat Allah. Sebab itulah kalau orang kata keramat, orang Melayu ni tahu tak mana keramat-keramat? Oh tahu keramat. Dia boleh berjalan atas air. Asal keramat boleh jalan atas air, boleh terbang di udara, itu bukan keramat. Jalan atas air spider bukan keramat. Nampak? Boleh berjalan atas air, boleh terbang di udara, itu burung, bukan keramat. Keramat ni karamah bahasa Arab, al-khariqu lil adab, perkara yang di luar kebiasaan. Orang biasa memang tak boleh buat, tapi Allah beri kelebihan dia boleh buat kerana Allah nak memuliakan dia. Tapi bodohnya Melayu ni dia nampak keramat jalan atas air, boleh terbang. Tu je keramat. Di antara karamah ni boleh karang kitab, tu karamah. Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam hadis boleh hafal beribu-ribu hadis, itu contoh karamah. Faham? Karamah lah tu. Orang lain mana boleh hafal? Imam Hanbali boleh hafal hadis. Seorang rakan Imam Hanbali tanya, "Tuan, kalau saya tak mau ikut mazhab, mazhab empat ni, saya nak ikut mazhab saya sendiri, berapa hadis saya kena hafal?" Sekurang-kurangnya kata Imam Hanbali 300 ribu hadis dengan sanad, baru boleh tak mau ikut mazhab. Faham tak? Kita baru lepas universiti BA Honor Syariah, tak nak ikut mazhab. Mabuk ketum apa? Nampak? 300 ribu hadis dengan sanad baru boleh. Nampak? Dan Imam Hanbali sendiri hafal 400 ribu hadis dengan sanad. Orang yang paling banyak hafal hadis Imam Abdullah bin Mubarak, 1.2 juta hadis. Hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis maudhu' dihafalkan juga. Nampak? Itu tak tanda karamah. Ha? Imam Ibn Kasir, Imam Qurtubi boleh mengarang tafsir. Nampak? Ha? Almarhum baru meninggal baru ni, Dr. apa benda ni, Wahbah Zuhaili, boleh karang tafsir Al-Munir 16 jilid. Ni tebal-tebal ni, ni sebiji besar ni, 16 jilid. Faham? Mung bukan kata nak mengaji, baca pun mati dulu dua kali hidup tak habis. Tu karamah tu. Tapi kita ni mindset Melayu karamah jalan atas air. Tu spider. Kumpulan spider. Faham? Wajazahullah an mu'allifihi, dan mudah-mudahan Allah membalas daripada pengarangnya kitab. Hadza, ini pengarang, khairul jaza, sebaik-baik balasan. Wa afdalihi wa af khairul jaza wa afdalahu, dan sebaik-baik kurnianya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi ala kulli halin, wa sallallahu ala nabihi wa habibihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Katabahul fakiru ila ghafuri rabbihi wa ma'firatih al-haji Abdul Rashid Aizuddin al-Misri, katabahu fi masa'iyah min Jumaat, telah menulislah kitab ini pada berbetulan petang hari Jumaat yang berbetulan dengan 9 Muharram 1382. Ha? Lebih kurang 60-50 tahun yang dulu. Ha? InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, habis dan mukadimah, kita akan khatam kitab Khulasah ini pada tahun 2050. Kalau panjang umur. Sebab umur kita dah tahu. Betul tak? Mungkin kita mati malam ni. Saya mari lagi 3 bulan minggu lepas. 3 bulan lagi. Nak datang lagi ke Pulau Pinang. Belum tentu. Kerana umur kita tak tahu. Dia tak macam rotek. Betul tak? Rotek senang kita tengok. Oh lambat lagi. 37 hari bulan lepas. Lambat lagi. Nampak? Umur kita tak tahu. Kemungkinan kita datang nanti, saya seorang dia ada sini. Tuan-tuan sudah meninggal dunia. Dah. Boleh jadi belakang, insyaAllah.